ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat. Ku setan yo godone pinter ya kok wong wedok tiba. Walhasil ana anake raja iku wayu dlalah lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. Tapi kok lara. Nolak iku nolak wong lara. Nrimo nrimo wong ayu. Cara Mustafa jenggot kan ditampa karuan. Paham ya? Kan aman. Soalnya jenggot memati kan aman. Enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora. Ayu ora kan wis aman. Wis ngrumat Mustafa ini apa? Aman. Tapi rawan keselen yo gak jelas prospeke. Walhasil akhirnya ditompo atas nama cara hukum syariat piye wae pasien nggih piye wae wong loro paham ya bareng diobati ispoe mulai tertarik akhirnya zina bareng zina wedi konangan dipendem bareng dipendem susah jadi gosip Pak Yai iki mateni tiang sing jadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wong wedok sawangane lara. Iblis kok nggih ibu-ibu napa? Ibadah. Iku paling angel ning gone bab godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku mantek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal menangi setan sing secerdas ini tak jamin. Setan ning umat Nabi ku geblek kabeh, mun nang andel kula geblek kabeh. Wes gobloke ra karuan setan. Kowe nyekel wong wedok ora mahram, wong e katok ancekak. Ora mahram ora bojo, hukume apa? Apa maksudku? Haram, wis jelas haram. Mustafa setuju muni haram. Tapi ndone iku koyo filme Uma Irama, wong wedok iku tiba. Nulung wong tiba iku halal ta haram? Halal, Mustafa banter oleh muni halal. Lewat. Wes. Tapi ana sing mujma ale halal yaiku nak tiba ora mbok tulungku mati. Misale pe kecemplung jurang. Tapi nak misale ora mbok tulung ya ora apa-apa ngadeg dhewe kira-kira iso. Lah iku ora sida halal, mergo ya ora apa-apa tenan. Kowe nulung mergo semangat. Nah. Dadi sekunane kuno iku ana al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mesti ana wa bainahuma umur mustafian. Mesti ana sing nyerempet kaya iya kaya ora. Mubalek yang ngoten. Nak delok pidato siar koyok ngono koyok halal halal. Mergo mari siar nopo Islam. Tapi nak delok panitia dor tuk dor ke rumah ditarik, wong melarat ditarik, wong sugih ditarik. Sehingga kayak yono sing gremeng, yono sing ikhlas macam-macam. Terus dikumpul lo gue nyangoni. Kiai ini. Singono gue coba jerok-jerok no. Tapi gue ikut dueling. Nah asal usulnya gue niku. Wis ngono zaman akhir. Wah angger. Tapi nak delok siar ya ape? Dagi ya isuhud ke sami. Nak delok ada ko syubhat ada ko haram apik. Tapi nak delok klunak-klunuk enggak memperbarui Islam terus is. Akhirnya Islam gak nopo. Siar gak maju-maju ya melok dosa. Mari ya Islam betul nopo. Maju. Ya ku jenis wabena huma umurun mustabiat. Ku sekunane kuno. Itu dalam konteks Quran. Ini dalam konteks Quran. Yono miripi. Ono mirip iku gaweane setan. Coro wong kafir. Mergo ya coro wong kafir dimirip-mirip no. Gini ku Kanjeng Nabi ini angger sore atau injing ini ku ditonggo. Ini ku tiang Nasrani. Ini ku tukang nopo jenenge. Pandi besi. Cara mereka nopo tukang bengkel besi nih. Pandi besi. Cara ya seperti itu. Pokoknya Nabi lala akrab karena dia orang miskin Nasrani. Terus tiang-tiang kafir ini ku menduga bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu. Itu mergo diwarai tukang nopo. Pandai besi sampai Allah nyebut walakot na alamu innahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Jadi annahum yakuluna innama yu'allimuhu bashar. Allah itu tahu betul mat bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini kamu diajari oleh seorang manusia. Terus Allah membantah lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyum wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Lalu cina wong kafir atau konfirmasi, misalnya ngeten. Si tukang pandi besi dikonfirmasi, apa betul kamu ngajarkan Muhammad? Coba kamu saya cek. Padahal mereka ngerti nak cai iki bahasa Arab fusha wa ra iso. Kok darane mulang. Muhammad dadi ra dikonfirmasi. Tapi gosip wis kadung napa? Tersebar. Dadi nak ana wong ayu sowan Mustofa, iku nak cara Mustofa roh tenan nak takok hukum. Tapi gosip wis tersebar Pak Ki Mustofa. Di tamu. Ayo ketok harmonis jagongan. Kan ya repot ngene. Wis kunane kuno. Nah, mulane setan itu pinter, angger godho wong saleh mesti mirip hak. Ya angger godho wong saleh mesti mirip hak. Kula tak cerita iku populer. Kula roh kitab senajan ora pati percaya tapi kula roh kitab. Barsiso kuwi sing terkenal nggih Kiai napa? Barsiso. Iku jarene wonge saking pareke pangeran niku iso miber. Di murid swidak iku iso miber kabeh. Jare swidake mana kabare teng mriku. Wah, akeh banget. Digodoh setan piye wae ora iso. Satu-satune cara ya dibebo ape. Setan kabeh nyerah re lapor mbek Pak Ketua, jenenge Pak Iblis itu napa? Pak Ketua. Iblis pinter. Mondok ning kibar sesa, misale kibar sesa kok tahajud iku 8 rakaat disaingi 12 rakaat. 12 saingi 20, ora tau menang kibar sesa. Nek kibar sesa poso Senin Kamis ndekne dalail, dalail wis Daud wae ora tau menang. Sesa takok. Jong kowe kok iso ibadah sregepe ngono niku piye jong? Rahasia yai. Ora kudu mbok dudono aku kepengin ibadah kaya kowe. Niku yai, kula niku anggere salat tahajud terus badhe leren niku. Niku anggere ning maksiat kula niku mboten sida terus kula terusno. Dadi godane ku lewat daya tarik sing berupa napa? Ibadah. Mergo kiai daya tarike ku. Dadi intine kowe ra iso istirahat ra kepengin turu mergo eling maksiat iya jong. Nah, aku pengen koyok kue. Dia ketara masih atrien. Wah, soalnya tertarik. Karena kunci ini ora futur, ora nopo jeda, ora kesel. Nego nopo, eling nopo maksiat. Mana sampean hebat tenan, eling maksiat atau tetap ngenewai hebatnya biasa. Wih bos, uang double tenan nih bos. Eling maksiat tapi tetap rokokan. Sampai bakas ketun maksiat mangan, bariku gelegean turu. Itu bagus itu, mergo kowe nak terus tenanan malah koyok setan sering citra apa? Barseso. Berarti itu sudah lebih maju. Berarti Anda lebih apa? Maju. Bagus ya. Tak anggap wong alim tenan ya berarti wis wong pinter tenan. Akhirnya setan cocokan. Lah maksiat apa, Jung? Selingkuh, Mbah. Wah, kegedhen Jung sing gedhen. Mateni wong. Kegedhen Jung. Sing sedengan. Ngefle, Mbah. Ngefle iku nyabu. Wah itu yang cocok sedengan. Hasil akhirnya Pak Barsiso mau dijak. Dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan. Jadi buatan beredar ke rumah-rumah nopo keluarga. Hasil marung ngombe arak, riyen anane arak. Ngombe arak mabuk. Bareng mabuk merkosa bakule wedok. Bojone lanang teko ngamuk dipateni. Berarti sempurna kan? Sing pertama muni dosa gede mateni dihindari saiki yo mateni dosa gede zina yang paling dihindari akhirnya wis napa zina gara-gara asal usule minum napa minum arak atau minum sesuatu sing napa memabukkan. Makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan sirik, mateni wong, zina, mabuk. Tapi ono ulama sing gak terima diitung mabuk perkara nek wis mabuk wis tok ndindi. Lah setan pinter intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu sing cara zahir bener rupa-rupane daya tarike napa ibadah. Mulane kok sampeyan iku wis bener meskipun sering maksiat wis ibadah biasa engko nak berlebihan sering tahajud untuk wangsit malah dadi penggantine Nabi sinten Isa malah repot. Mulane sano taku lha mulane kita kandhani ngadul aku so, ibadah ku biasa sing wajib-wajib tok sunat yo napa happy sunat nah, ora timbang gremeng ya ora ngono penting biasa. Ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar. Kalau tadi itu mukhtalaf alaih, cerita seperti tadi itu mukhtalaf. Tapi ada kitabnya, saya pernah baca. Kalau ini benar. Ada ulama atau kiai yang enggak pernah maksiat. Ku setan juga godone pinter ya kok wong wedok tiba kok. Walhasil ana anake raja iku wayu dlalah lara nemen. Terus rajane dibisiki setan sing iso nambani iku fulan ini. Seorang ahli ibadah sing nemen oleh ibadah. Bareng diparani Pak Yai ini harus berobat di jenengan. Kiai ini pertama mikir, waduh kok ayu. tapi kok loro. Nolak iku nolak wong loro, nrimo nrimo wong ayu. Cara Mustafa jenggot kan ditompo karuan. Paham ya? Kan aman. Soale jenggot me mati kan aman. Ya enggak aman tuh. Misalnya wong penyakit saiki homoseksual ganteng yo ora nom ora. Ayu ora kan wis aman. Wis ngurmat Mustafa yo no? Aman. Tapi rawan keselen dia enggak jelas terus baiknya. Walhasil akhirnya ditompo. Atas nama cara hukum syariat piye wae pasien nggih piye wae wong loro. Paham ya? Bareng diobati Ispoe mulai tertarik akhirnya zina. Bareng zina wedi konangan dipendem. Bareng dipendem susah jadi gosip. Pak Yai ini mata ini tiang sing jadi pasien. Lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu sing sawangane bener. Nulung wong wedok sawangane loro. Iblis kok nggih ibu-ibu napa? Ibadah. Iku paling angel ning gone bab godaane setan. Tapi kowe tak jamin kowe iku pantek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakal menangi setan sing secerdas ini tak jamin. Setan ning umat Nabi ku geblek kabeh mon ngandel kula geblek kabeh. Wes gobloke ra karuan setan. Kula nate ngaji teng kajen tak terangno setan saiki wis gobloke tenanan. Muga-muga kula ngomong ora didengar napa setan. Lha setan zaman akhir ora goblok piye? Misalnya kiai ning desa bidukan mriki ya. Kiai mbek kiai ning desa di didu. Rebutan masjid kiai ku didu tukaran. Songko kiai papat terakumulasi sak desa. Tak ulang lagi. Dari kiai 4 terakumulasi sak desa tukaran. Setan bangga iso ngedu kiai. Jebule kiai ini ku terus minggat ke Gunung Kidul gawe pondok. Sing sitok minggat meneh ning daerah pedalaman yo gawe pondok gawe masjid. Akhirnya mestinya Islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar tuk dinti. Jadi setan Indonesia aku goblok. Ora ono kiai to Gus tukaran kecuali mencelat ning dirung jenenge wong saleh tetep gawe niku masjid mek musala. Tak malah tempat sujud menyebar kemana-mana. Lha iku setan ora roh. Cek goblok mestine ku nek ono kiai ku didamekno ben ra berkembang perkara niku pakupek ning kono. Paham ya? Lani kalau nu nak rangaji iki ku yo kepengen rang no, nak rang no kuatir setan roh terus merubah strategi. Jadi rano ceritane Islam menyebar kecuali barokai salah strategi ni dapat setan. Iku wong soleh soleh itu akhirnya do tukaran lu. Di Ponegoro nganti ngoten mergoyo konflik be keluarga. Sebelum lawan Belanda kasusnya konflik be keluarga. Pangeran-pangeran Jogja wah kasih ngalim gara-gara konflik semua tutup dinti termasuk sanat kula ini wonten sing tok Syekh Bagir Jogja ini keluarga keraton generasi keempat saking kula maksudnya generasi ilmiah uripe teng Mekah ngantos kapundhut teng Mekah ya baru kaya tukaran jadi tukaran iki iku luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok ke penjuru-penjuru. Lan kula ora susah ana kiye tukaran ta ana sing minggat itu susah. Wah itu mesti upak-upak nang kono. Ya contohno sapa sing baru kae tukaran, apik tok ndi-ndi. Wong didu mek mertuane baru kae tukaran, mantune minggat kok mandiri dadi apike. Dadi setan banyak yang gagal ning zaman napa? Ning zaman napa akhir. Niku nyata tenan. Desa ndi-ndi niku angger konflik ya ini pindah desa ya tetep gawe masjid utawa gawe musala utawa gawe pondok. Mergo setan tau dinyak pangeran. Wis ngene tan, kowe tak usir ke swarga. Kowe njaluk apa tak turuti. Saya hanya minta satu hal. Ngene iku la uhyannahum napa ajmain semua anak Adam mau saya sesatkan. Terus malaatiyannahum min baini aidi. Terus wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi setan pas berjanjian mbek pangeran, pokoknya kula godho Gusti saking sisi depan sisi belakang, sisi kanan, sisi kiri. Jadi pengiran tak westan pun Gusti, westanan pun kue janji lho pun nah, kue ada sisi loro sing korai kue rambut sebut dia kue duwur apa ngisor wes kadung perjanjiannya dinas wangsane wes kondang selagi ini kau lagu ditawanduk buk dosane gede kaya opo nganti sundul langit angger gelem istighfar tak sepura. Piye-piye aja ana ngisor ana dhuwur. Wong dosane kawula aku ratok aku wae. Kena kalau kau opo kan gak ada pengaruh bagi pangeran. Wapok setan. Mana gerono wong maksiat bariku istighfar setan nangis cek bejane kowe bar maksiat dicek iso disepuro aku kadung retes. Mulane ulama nek istighfar kadang guyu iku ora kok guyu sombong guyu setan mergo setan nangis wae. Dadi kan istighfar yo nangise separo guyune nopo separo. Nangis iku yo ngiling-ilingan akeh maksiat tenan. Guyu saking syukure ning rahmate Allah baro ke istighfar di sepuro pangeran iso nangis nopo setan. Jadi setan kegoblokan iku goblok. Lah nek ngaji kula niki ikhlas setan lah ya ora krungu. Mulane tak jamin iki aman. Kowe paham nek mergo setan iku ora iso ngrungokno tiyang napa ikhlas. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Ibad kawulaku sing ikhlas iku setan ora roh. Nek jare sing aran Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, setan iku malah ora trimo goblok, ya lemah tenan. Lah kok ora lemah piye? Saiki nek dekne gething wong sujud kok ora ditekeki kabeh nyata wong sujud ya do urip. Mulane tak warai kowe kudu anut ulama. Lho niki dawuh Hikam mboten dawuh kula. Ben sampean ngerti logikane ulama. Kok iso ngelem setan hebat hebat apa? Nyatane wong sujud ya do urip. Nek misale dekne tok ditekeki kabeh rabar ben sing urip sing maksiat tok. Nyatane wong sujud ya urip, wong haji ya urip, wong sedekah urip niki sing ngaji jalalan ya urip kabeh. Mesti nak gede ni geting barang hak kan ditekeki kabeh kan selesai. Langko misalnya ditekek tenan, tetap setan ku kalah. Mergo sing ditekek cara Allah hukumnya mati syahid. Malah loron nih ini. Mus pokoknya setan tu ratau menang. Sebut indah kita setan di kana nabo. Doiva setan tu lemah sekali. Ia mau anane nangis. Kue tak gudo kasil maksiat istighfar yo di sepuro pangeran nak mati syahid yo di sepuro pangeran. Mula ni kau dah tiga ibu PD. Kalau asli ni gerak dok beti, rosdir toki persisoi beti. Tapi kurang mati kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kalau sering debat begi, lah nak jalan PD. Nak kau ki persisoi kurang mati nabi. Jadi gak diselamat non nabi. Saya aku ispoi aman non wah, kau repot. Lah kecuali jenengan kau pun kau ki persisoi monggo. Bukan aku orang umno. Senengannya kau ngengel-ngengel loh, perkara. Jadi benten ge umat kanjeng Nabi mek boten benten sang. Mergo umat Nabi dijamin wa anna lamasna samaa'a fa wajadnaha muliat harusan sadidau wa syuhub. Sawise kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir iku setan wis randi kekuatan, riyen ndek kekuatan iso ngakses langit. Sawise kanjeng Nabi lahir langit itu tertutup kangge napa setan. Iki mengki disebut innahum anisam'i wa lama'zul. Orang setan kecuali yang ngarepe munggah dihantam lintang kowe ora iso. Intine mboten saged. Kulo ngrasakno tenan njen. Kowe ora rasane dadi ulama. Kabeh ulama ku tau mukasafah ketemu setan. Mbok pira kadare tau. Kulo wis tau mulane pede. Sampeyan rung tau to? Ya kancane awor dadi ora ro. Mangan akrab. Mbok pira kadare semua ulama itu mesti nate ketemu setan. Semua ono sing suwi ono sing cepet. Ya Syekh Abdul Qadir masyhur itu ketika beliau lah anyaran dadi wali kan faidan nurun adu afis sama ketika ono nur terus ngaku pangeran ya Abdul Qadir aku pangeran nem saiki wis bebas oleh maksiat jadi pura-pura jadi Tuhan gak hebat tapi setan pura-pura terus Abdul Qadir tahu kalau itu setan terus dipisoi ihsa ya la inu dasar jancuk kuwi mesti setan mulane kula sering miso di wali-wali ya miso biasa cuma tepat sasaran ngono tho bedane di bedane lah aku rada keliru mergo tak misoi Mustafa misalnya kan nah tak jare ya biasa do miso iku ya biasa ihsa wis Nabi Ibrahim nate miso miso wong uffil lakum wali ma ta'buduna min dunillah oh jancuk kowe wong ora uffil niku mana do ya bedanya Nabi itu tepat nopo sasaran mpun ngoten terus setan itu yang umatnya Nabi ku lemah sekali sangat-sangat lemah ya orang terima lemah tapi nopo sangat-sangat lemah lah ini kira-kira usah khawatir ya mereka inna keidah setan di kanan nopo jadi setan itu saya ingin yang umatnya Nabi ku sangat lemah terus setan itu ada dua akses di langit ini ku gak nyata. Niku ge nyata. Ibnu Wasik niku seorang ulama besar niku nate miyos saking masjid terus ketemu setan. Kamu tahu saya siapa? Karena dia wali tahu kamu setan. Ada apa? wiridan yang Anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia. Kompensasinya saya tidak akan goda kamu saat anak turun. Padahal wong tak goda aku berarti selamat ganti mlebu apa swarga. Ibnu Wasik sempat tertarik kan tawaran itu menarik. Wah, ora digoda setan ganti anak putu kan aman. Bareng dangen-angen tapi aku nak nurut dekne rak berarti wis nurut setan. Akhirnya balik ke masjid. Balik ke masjid. Waya muridia, hei murid-muridku kabeh sing arepno aku. Mulane diarani murid itu murid sufiyah. Artinya kata-kata murid itu wong sing arepno guru. Mulane diarani apa? Murid. Terus sing menunjukkan dalan jenenge mursyid. Mulane ana murid, ana mursyid. Terus bahasa Jawa dadi murid ngono. Wae murid itu wong sing arep kepengin iso iku jenenge murid. Kamu semua saya ajarkan wiridan ini harus kamu baca. Terus dari setan itu balik kanan, yo gara-gara iku kowe iso ngalahno aku. Jadi setiap yang diinginkan setan dilawan. Nah, mulane misalnya kowe kepengin tahajud kok nemen-nemen. Kira-kira kok nafsu ya dikurangi, misalnya kepengin 10 kok nafsu ya seloro ae. Tidak kepengin turu tenanan gue tahajud. Jadi ono ulama iku gawe perlawanan setan. Aku pengen tahajud tenan yo aja. Nak kepengin turu tenan. Aja, pokoke kepengin banget iku aja. Jadi angel jadi lama enak kaya kue maksudnya alami urip. Jadi mergo gue ngelawan apa? Setan. Angger kok pengen banget tuh biasanya setan. Buktine ya iku, bareng tahajud tenan lagi telung dino, lagi patang dino niku terus bar tahajud iku terus mlaku-mlaku roh bojone turu, roh tangga-tangga turu, roh kanjen batang-batang iki. Lah iya tahajude ora rakaat rum sisi tampa wae ngomentari wong liya napa? Batang-batang iki bengi deng lekor. Dal wae rahmat turun. Lah kowe malah wae rahmat turun pahpoh ngomong. Bukan iku. Tapi sampean jeneng niru kula. Lu jarang tahajud perkara ne wedi saudarane sampean batang. Dadi ngangel ngadepi setan. Kowe wong ora ana ibadah sing ra mari wujub. Nang ibadah ya mari wujub. Kowe ra ibadah ya setan wong ora tau ibadah. Ibadah marai hasil kowe lomo rong minggu ya dermawan rong minggu mbek fakir mis minggu rondo ning pojok desa mbok kei rondo tuwa lho Mas maksud itu rondo ora mbok tafsiri asal rondo niku khawarit nek gak cerangno detail khawarit kudu nerangno ndekne kudu detail ana fakir miskin mbok kei 10.000 ana sing 20.000 ning 100.000 seminggu ya bariku ra wong sugih nggo mobil. Ono wong sugih buka tokone terus. Pulo sugih ra peduli fakir miskin. Dal lagi seminggu deh. Seminggu yang lalu yo sama seperti mereka gak peduli fakir miskin. Lan LSM paling semering kritik mergo anggar bareng ngamal mesti eling deh. Lah iku menungso ngamal seminggu e gie-gere makan kurban berminggu. Berminggu-minggu. Ya makanya uang kudu stabil. Nak kepengen sedekah wis dilakoni sak kadare, kepengen salat ya sak kadare. Ya cuma nak pas salat fardhu ae sing karuan fardhu ain cocok ra cocok hadirno Allah Subhanahu wa taala. Ilmu eling tenan ya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kowe eling tenan nak salam kanggo Kanjeng Nabi. Kaya-kaya Kanjeng Nabi hadir di depan Anda, melane nganggo kaf hitop assalamu alayka. Kalau nak salat iku makmum eling tenan. Terus bariku assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Gusti salam kangge kula lan tiyang sedanten sak donya sing saleh. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah ilmu dan keberkahan buat kita semuanya, guys. Dan oke, buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar enggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sahabat Orchid TV, guys. Dan oke, buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan panjang umur. Oke, terima kasih. Salah-salah dari kami, mohon maaf. Ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.